prinsip yang pertama. Yang pertama. Apa itu prinsip yang pertama? Prinsip yang pertama. Niyyatuhul nadhimaini subuhat segala sesuatu itu membutuhkan wadah. Air membutuhkan wadah, nasi membutuhkan wadah, barang-barang membutuhkan wadah, termasuk juga apa? Ilmu. Kita memiliki mau beli atau tidak. Ilmu yang didapatkan itu bisa biasa aja. Kenapa bisa demikian? Ya. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah karena wadah. Tersebut bersih. karena pendengar serta ketika kita ingin belajar siapkan hanyalah dengan menyimpan ilmu ini harus kita awet di situ, nggak basi, ya, nggak bau ilmu tersebut, ya. Sehingga kapan kita butuh ilmu itu siap untuk kita gunakan. Warnai kehidupan kita. Kemudian di sini dijelaskan, kesucian hati itu diukur dengan dua hal pokok. Manakala, pertama, hatinya bersih dari kotoran syubhat. Yang kedua, hatinya bersih dari kotoran syahwat. Sama-sama diawali dengan huruf yang sama dan diakhiri dengan huruf yang sama. Diawali dengan huruf apa? S, Shin, kemudian diakhiri dengan huruf T. Hanya masuk ke syahwat sama syubhat. Akan menghasilkan produknya. Mak? Iya. Mak siap. Apa? Beda. Yang dua. Tapi dua jenis dosa. Syahwat, ya. Sedangkan bid'ah itu pemicunya adalah syubhat, ya. Maksiat itu pemicunya syahwat. Orang mencuri. Akhirnya dia pengen jalan pintas, ya. Ketika ada orang tidak mau menundukkan pandangan mata, itu karena dorong bid'ah, ya. Karena apa? Karena padahal sejatinya gak baik atau jelek. Kenapa bisa sesuatu yang baik, sesuatu yang jelek dianggap baik? Karena syubhat. Syubhat itu adalah kerancuan di dalam memahami dalil. Ya. Sehingga salah memahami dalil. Nah, dua-dua syahwat maupun syubhat ini sama-sama berbahaya. Maksiat dan bid'ah sama-sama berbahaya. Cuman bid'ah sama maksiat, mana yang lebih disenangi setan? Pertanyaannya apa kira? Orang yang melakukan bid'ah itu menganggap perbuatannya benar. Terus melakukan. Insyaallah betul. Ulama atu ahabbu iblis minal kan orang yang melakukan apa? Bid'ah. Susahnya di situ. Sehingga pun kalau melakukannya sembunyi-sembunyi, orang berzina rata-rata dia akan sembunyi-sembunyi, enggak di depan umum ya, tobat. Tobat, maka dia harus disadarkan dulu ini salah. Dan itu enggak mudah. Biasanya orang itu ketika melakukan bidah dia punya syubhat. Apa tadi Mas Uka, syubhat? Kerancuan dalam memahami dalil. Jadi hati itu akan bersih ketika pertama kotoran apa? Syubhat, yang kedua kotoran syahwat. Paro dari prinsip besok kita akan lanjutkan pembahasan separoh berikutnya dari prinsip yang pertama. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika.